kasih tahu sekarang apa nanti? Yang kali spesial untuk semua yang dari sini, ada ya, satu buah lagu ya. Ada Rindu. Ada Rindu bermain bersama Sinta, Keisha dan The Angel. Cewek banget. Thank you. vokalis yang kami hadirkan.